ingin sangka coy ko jadinya udah tinggalkan dengan serahan diri. Kok dikenal masalah lama jatuh mata si ayam aku. Dinai harapkan udah kemana nanti kira kecinci lah udah aku kan. Kiro nyuci